mama poru stroku ho nasota mama chungko arbi aturamu doa kapal lagi ape ya Asoka jalan abadi ado Margogo na sohatu dosani Na sangat jalan marmuli yai Tuhan, asih rohani.